Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 42. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab 1, lanjutan dari sebelumnya. Dan kalau salam dari orang bid'ah itu di muka orang banyak, maka meninggalkan jawabannya adalah lebih utama untuk menjauhkan manusia daripadanya dan memburukkan kebid'ahannya di hadapan mereka. Dan begitu juga lebih utama mencegah berbuat lesan dan memberi pertolongan kepada orang bid'ah itu lebih-lebih mengenai sesuatu yang tampak kepada orang banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggertak orang bid'ah, niscaya ia diamankan oleh Allah pada hari kegundahan besar, hari kiamat. Dan barang siapa melunakkan dan memuliakan orang bid'ah, atau bertemu dengan dia dengan kegembiraan, maka sesungguhnya ia telah memandang ringan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan Abu Naim dan Al-Hazawi dari Ibnu Umar. Ketiga, orang bid'ah yang awam, yang tidak mampu mengajak orang dan tidak dikhawatiri orang akan mengikutinya. Maka persoalannya lebih mudah. Dan lebih utama ialah tidak memburuk-burukannya dengan kata-kata kasar dan penghinaan. Tetapi dengan kata-kata yang lemah lembut, menasihatinya. Karena hati orang awam itu lekas tertukar. Kalau nasihat itu tidak bermanfaat, dan dengan memalingkan muka daripadanya adalah memburukkan kebid'ahannya pada diri orang itu, niscaya amatlah sunnah berpaling muka dari orang bid'ah tadi. Dan kalau diketahui bahwa yang demikian itu tidak membekas pada orang bid'ah tersebut, disebabkan keras tabiatnya dan mendalam kepercayaannya itu pada hatinya, maka memalingkan muka adalah lebih utama. Karena bid'ah itu apabila tidak secara berlebih-lebihan memburukkannya, niscaya menjadi terkenal di antara orang banyak dan meratalah kerusakannya. Adapun orang yang berbuat maksiat dan perbuatan dan amalannya bukan dengan itikad, maka tidaklah terlepas. Ada kalanya dia itu di mana ia orang lain mendapatkan kesakitan dengan sebab dia. Seperti kezaliman, perampokan, kesaksian palsu, cacian, pemukulan di antara orang banyak, berjalan ke sana kemari dengan lalat merah atau berita fitnah, dan hal-hal yang seumpama dengan yang demikian. Atau maksiatnya itu tidak terbatas padanya saja, tetapi menyakitkan orang lain juga. Dan yang demikian itu terbagi pada apa yang membawa orang lain kepada kerusakan, seumpama orang yang memiliki tempat kejahatan, di mana ia mengumpulkan lelaki dan wanita, dan menyediakan sebab-sebab minuman dan kerusakan untuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Atau ia tiada mengajak orang lain kepada perbuatannya, seumpama orang yang meminum khamar dan melakukan perzinahan. Dan ini yang tidak mengajak orang lain kepada perbuatannya adalah ada kalanya maksiatnya itu dosa besar atau dosa kecil. Dan masing-masing daripadanya ada kalanya terus-menerus mengerjakan maksiat atau tidak terus-menerus. Maka dari pembagian-pembagian ini, berhasillah tiga bagian. Dan tiap-tiap bagian daripadanya mempunyai tingkatan. Dan setengahnya lebih keras dan yang lain. Dan tidaklah kami tempuh semuanya itu dengan satu jalan. Bagian yang pertama, yaitu yang lebih keras mendatangkan madarat kepada orang banyak. Seperti berbuat dolim, merampok, naik saksi palsu, mengumpat, dan memfitnah. Maka terhadap mereka itu yang lebih utama ialah berpaling muka dari mereka. Dan meninggalkan bercampur baur dan menghentikan bergaul. Karena kemaksiatan itu berat sekali tentang apa yang mendatangkan kepada penyakit, kepada menyakitkan orang banyak. Kemudian mereka itu terbagi kepada orang yang berbuat dolim pada darah atau pembunuhan, dan kepada orang yang berbuat dolim pada memalukan orang lain. Dan sebagiannya ialah lebih keras dari sebagian yang lain. Maka disunatkan, benar menghina dan berpaling muka dari orang-orang dolim tersebut. Dan manakala diharapkan dari penghinaan itu dapat mengejutkan mereka atau orang lain, maka hal yang demikian itu lebih dikuatkan dan dikeraskan lagi. Bagian kedua, orang yang mempunyai tempat kejahatan yang menyediakan segala sebab kerusakan dan memudahkan jalan kerusakan itu kepada orang banyak. Maka orang tersebut tidak menyakitkan orang banyak pada dunia mereka, tetapi dengan perbuatan itu kerusakan keagamaan mereka. Dan kalau perbuatan itu sesuai dengan kesukaan mereka, maka bagian yang kedua ini mendekati dengan bagian yang pertama itu, tetapi lebih ringan daripadanya. Karena kemaksiatan di antara hamba dan Allah Ta'ala adalah lebih mendekati pada kemaafan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan itu umumnya menjalar kepada orang lain, maka adalah lebih berat. Dan juga ini menghendaki penghinaan, memalingkan muka, memutuskan silaturahmi, dan meninggalkan menjawab salamnya apabila diduga bahwa pada tindakan yang demikian adalah semacam getak kepada orang itu dan kepada orang lain. Bagian ketiga, orang yang berbuat fasik pada dirinya sendiri dengan meminum khamar atau meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang terlarang yang tertentu baginya. Maka mengenai ini persoalannya adalah lebih ringan. Tetapi jika lo dijumpai ia pada waktu sedang mengerjakan yang terlarang tadi, niscaya wajiblah dicegah dengan cara di mana ia mencegah dirinya dari perbuatan itu. Meskipun dengan pukulan dan penghinaan, karena mencegah dari yang mungkar adalah wajib. Dan apabila orang itu telah selesai mengerjakan maksiat tersebut, dan diketahui bahwa yang demikian itu adalah termasuk kebiasaannya dan selalu mengerjakan kejahatan itu, maka dalam hal ini, jikalau ia yakin bahwa nasihatnya mencegah orang itu dari kembali kepada kejahatan tadi, niscaya wajiblah dinasihati. Dan jikalau ia tidak yakin yang demikian, tetapi ia mengharap yang demikian, maka yang lebih utama ialah menasihati dan menakutkannya dengan kasar, jika yang demikian itu lebih bermanfaat. Adapun berpaling muka daripada menjawab salamnya dan mencegah daripada bercampur baur dengan dia, di mana dia itu diketahui terus-menerus berbuat kejahatan dan nasihat tidak bermanfaat kepadanya, maka dalam hal ini ada pandangan. Dan pendapat ulama mengenainya itu berbeda-beda. Dan yang sahih atau yang benar, bahwa yang demikian itu berbeda-beda dengan perbedaannya niat orang. Maka ketika ini dikatakan bahwa segala perbuatan itu dengan niat. Karena tentang kasih sayang dan memandang dengan kacamata kesayangan kepada orang banyak adalah semacam merendahkan diri atau tawadhu. Dan pada sikap kasar dan memalingkan muka adalah semacam gertak. Dan yang diminta fatwa kepadanya adalah hati. Maka apa yang dilihatnya lebih condong pada hawa nafsunya dan kehendak tabiatnya, maka yang lebih utama ialah lawan dari yang demikian. Karena kadang-kadang adalah memandang enteng dan menggertak orang yang berbuat kejahatan itu timbul dari kesombongan dan kebanggaan. Merasa senang dengan melahirkan ketinggian dan menunjukkan kepada perbaikan. Kadang-kadang kasih sayang itu timbul dari berminyak-minyak air dan condongnya hati untuk mencapai sesuatu maksud. Atau karena takut dari membekas keliaran dan keliaran hati dan kemegahan atau harta dengan dugaan yang dekat atau yang jauh. Dan semuanya itu kembali kepada penunjukan setan dan jauh dari amal perbuatan orang-orang akhirat. Maka tiap-tiap orang yang gemar pada amalan agama itu bersungguh-sungguh dirinya memeriksa dan halus-halus ini dan mengintip atau merokobah dengan keadaan yang tersebut. Dan hati adalah yang mengeluarkan fatwa kepadanya. Kadang-kadang ia memperoleh kebenaran pada ijtihadnya dan kadang-kadang ia tersalah. Kadang-kadang ia tampil mengikuti hawa nafsunya dan ia mengetahui yang demikian. Kadang-kadang ia tampil karena tertipu. Lalu menyangka bahwa itu berbuat karena Allah dan berjalan pada jalan akhirat. Dan akan datang penjelasan yang halus-halus ini pada kitab tertipu dari rubuk yang membinasakan. Dan ditunjukkan kepada peringatan persoalan mengenai kefasikan yang teledor di antara hamba dan Allah oleh riwayat bahwa seorang peminum khamar dipukul di hadapan Rasulullah SAW berkali-kali. Dan orang itu kembali berbuat yang demikian. Lalu seorang sahabat berkata, dikutuki Allah kiranya orang yang alangkah banyaknya meminum khamar. Maka Nabi SAW menjawab, la takun auna lisaitani ala akhik. Artinya, janganlah engkau menolong setan terhadap saudaramu. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Atau kata-kata lain yang diucapkan Nabi SAW yang searti dengan yang tadi. Dan ini menunjukkan bahwa berkasih sayang adalah lebih utama daripada bersikap kasar dan keras. Penjelasan sifat-sifat yang disyaratkan mengenai orang yang dipilih menjadi teman. Ketahuilah kiranya bahwa tidak patut menjadi teman semua manusia, karena Nabi SAW bersabda, manusia itu menurut agama temannya, maka hendaklah diperhatikan oleh seorang kamu akan orang yang akan diambil menjadi teman. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Dan tidak boleh tidak diperbedakan hal-hal yang dan sifat-sifatnya, di mana ia ingin dengan sebab yang demikian untuk bersahabat dengan orang itu. Disyaratkan hal-hal itu menurut faedah yang dicari dari persahabatan. Karena arti syarat ialah yang tidak boleh tidak daripadanya untuk sampai kepada maksud. Maka dengan tambahan kepada maksud tersebut, lahirlah syarat-syarat itu. Dari persahabatan itu dicari faedah-faedah keagamaan dan keduniaan. Adapun faedah keduniaan, maka seperti memperoleh manfaat dengan harta atau kemegahan, atau semata-mata berjinakkan hati dengan pandang memandang dan bergaul. Dan tidaklah yang demikian itu termasuk maksud kita di sini. Adapun faedah keagamaan, maka berkumpul padanya maksud yang semacam, yang bermacam-macam. Karena setengah daripadanya memperoleh faedah dari pengetahuan dan amal perbuatan. Setengah daripadanya memperoleh faedah dari kemegahan, di mana dengan kemegahan itu kita dapat menjaga daripada disakiti orang yang ingin mengganggu ketenteraman hati. Dan yang menghambat dari beribadah, setengah daripadanya memperoleh faedah harta untuk mencukupkan dengan harta itu daripada menyia-nyiakan waktu pada mencari makanan. Setengah daripadanya memperoleh pertolongan pada segala hal yang penting. Maka adalah yang demikian itu senjata untuk menghadapi segala bahaya dan kekuatan dalam segala hal. Setengah daripadanya memperoleh barokah dengan semata-mata mendoa. Dan setengah daripadanya menunggu syafaat dari hari akhirat. Berkata setengah salaf, carilah banyak teman. Karena sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu mempunyai syafaat. Maka semoga engkau dapat masuk ke dalam syafaat temanmu. Diriwayatkan pada tafsir yang agak ganjil atau tafsir gharib tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ia memperkenankan atau permintaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan ia menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Surat As-Syura ayat 26. Berkata setengah salaf, menurut tafsir yang gharib itu, bahwa orang yang beriman dan beramal saleh dapat memberi syafaat pada teman-temannya. Lalu ia memasukkan mereka ke dalam surga bersama mereka. Dan dikatakan bahwa apabila Allah mengampunkan dosa seorang hamba, niscaya hamba itu dapat memberi syafaat kepada teman-temannya. Karena itulah dianjurkan oleh segolongan salaf supaya berteman, berjinak-jinakan hati, dan bercampur baur. Mereka itu tiada menyukai pengasingan diri dan sendirian. Inilah faedah-faedah itu, di mana tiap-tiap faedah meminta beberapa syarat. Dan faedah itu tidak akan berhasil melainkan dengan syarat-syarat tersebut. Dan akan kami uraikan semuanya. Adapun secara keseluruhan, maka seyogialah hendaknya ada 5 perkara pada orang yang akan dipilih menjadi teman. Yaitu berakal, baik budi pekerti, tidak fasik, tidak berbuat bid'ah, dan tidak lupa kepada dunia. Adapun akal adalah pokok dan itulah asalnya. Tak ada kebajikan berteman dengan orang bengal. Kesudahannya akan kembali kepada keliaran hati dan akan putus silaturahmi walaupun persahabatan itu telah berjalan lama. Sayyidina Ali radhiyallahu an bermada, jangan engkau berteman dengan orang bodoh. Awasilah dirimu dan dirinya. Berapa banyak orang yang bodoh memburukkan orang penyabar ketika ia mengambil menjadi temannya. Dibandingkan dengan seorang dengan yang seorang, apabila orang itu sama-sama berjalan. Sesuatu mempunyai dari sesuatu, perbandingan dan keserupaan. Kolbu terhadap kolbu mempunyai petunjuk ketika perjumpaan. Betapa tidak, orang bengal itu kadang-kadang mendatangkan kemadorotan kepadamu. Sedang maksudnya mendatangkan kemanfaatan kepadamu dan menolong kamu, di mana sebenarnya ia tidak tahu. Dan karena itulah berkata penyair, sesungguhnya aku merasa aman dari musuh yang berakal. Dan aku takut kepada teman yang ditelanjangi oleh gila. Akal itu suatu macam dan jalannya aku ketahui lalu aku perhatikan. Dan gila itu bermacam-macam. Dan karena itulah dikatakan bahwa memutuskan perhubungan dengan orang bengal adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. As-Suri berkata, memandang kepada muka orang yang bengal itu adalah kesalahan yang dituliskan. Dan kami maksudkan dengan orang berakal ialah orang yang memahami segala persoalan menurut yang sebenarnya. Ada kalanya oleh dirinya sendiri dan ada kalanya apabila diberi peringatan oleh orang lain. Adapun baik budi pekerti, maka tidak boleh tidak daripadanya. Karena banyaklah orang berakal mengetahui segala sesuatu menurut yang sebenarnya. Tetapi apabila sangatlah marahnya, atau nafsu sawat, atau kekikiran, atau ketidakberanian, niscaya ia mengikuti hawa nafsunya. Dan ia menyalahi dengan apa yang diketahuinya, karena lemahnya daripada paksaan sifat-sifat dan pembetulan budi pekertinya. Maka tidak ada kebaikan pada persahabatan dengan dia. Adapun orang fasik yang berkekalan pada kefasikannya, maka tak ada faedahnya berteman dengan dia. Karena orang yang takut kepada Allah tidak akan terus-menerus di atas dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah, maka orang tidak akan merasa aman daripada tipuannya. Dan tidak dipercayai dengan kebenarannya. Tetapi ia selalu berubah dengan perubahan maksud-maksudnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah engkau turut orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingati kami. Dan ia menurutkan hawa nafsu. Surat Al-Kahfi ayat 28. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, oleh yang demikian, janganlah engkau dipalingkan daripada mempercayainya oleh orang yang tidak percaya kepadanya serta menurut hawa nafsunya. Surat Thaha ayat 16. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, oleh karena itu, maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari mengingati kami. Dan ia tidak ingin selain dari penghidupan yang rendah ini. Surat An-Najm ayat 29. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan turutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Surat Luqman ayat 15. Dan dalam pengertian yang tersebut itu, ialah menghardik daripada berteman dengan orang yang fasik. Adapun orang yang berbuat bid'ah, maka berteman dengan dia terdapat bahaya menjalarnya bid'ah itu dan berkembang kutukan bid'ah kepadanya. Dari itu, orang bid'ah berhaklah disingkirkan dan diputuskan berhubungan silaturahmi. Bagaimanakah ia dipilih menjadi sahabat? Umar Jamaan telah berkata, menghasung untuk mencari unsur keagamaan pada teman itu, menurut yang diriwayatkan Sa'id bin Al-Musayyab, di mana Umar Jamaan berkata, haruslah kamu berteman dengan orang-orang yang benar. Kamu akan hidup dalam lindungan mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah hiasan pada waktu senang dan perisai pada waktu susah. Letakkanlah persoalan saudaramu atau temanmu dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehingga ia membawa kepada kamu apa yang memenangkan kamu. Dan asingkanlah dirimu dari musuhmu, dan berhati-hatilah dari temanmu, kecuali yang kepercayaan dari kamu itu. Dan tidak ada yang kepercayaan selain orang yang takut kepada Allah. Maka janganlah engkau berteman dengan orang zalim. Nanti kamu akan memperoleh pengetahuan dari kedzalimannya. Dan janganlah engkau perlihatkan kepadanya rahasia engkau. Dan bermusyawarahlah tentang urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Adapun budi yang baik, maka telah dikumpulkan oleh Al-Qamah Al-Attaridi dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hampir meninggal dunia. Ia berkata, Wahai anakku, apabila datang keperluan bagimu untuk berteman dengan orang, maka bertemanlah dengan orang di mana apabila engkau melayaninya, niscaya ia menjaga engkau. Dan jikalau engkau menemaninya, niscaya ia menimbang dengan penghargaan akan engkau. Dan jikalau engkau memerlukan perbelanjaan, niscaya ia membelanjai engkau. Bertemanlah dengan orang apabila engkau mengulurkan tanganmu kepadanya dengan kebajikan, niscaya ia pun mengulurkannya. Jikalau ia melihat daripadamu kebajikan, niscaya diperkirakannya. Dan jikalau ia melihat kejahatan, niscaya ditutupkannya. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau meminta kepadanya, niscaya diberikannya kepadamu. Dan kalau engkau berdiam diri, niscaya dimulainya memberikan kepadamu. Dan jikalau datang bencana kepadamu, niscaya ditolongnya kamu. Bertemanlah dengan orang, apabila engkau berkata, niscaya dibenarkannya perkataanmu. Dan kalau kamu berdua berusaha tentang sesuatu, niscaya dipentingkannya urusanmu. Dan kalau kamu berdua berselisih, niscaya diutamakannya kamu. Seakan-akan Alqamah telah mengumpulkan dengan perkataannya itu segala hak persahabatan. Dan disyaratkannya supaya anaknya itu menjalankan semuanya. Berkata Ibnu Aksam, Al-Ma'mun berkata, dari manakah ini? Lalu orang mengatakan kepadanya, adakah engkau ketahui mengapakah Alqamah mewasiatkan anaknya demikian? Al-Ma'mun menjawab, tidak tahu. Lalu orang itu menerangkan, karena Alqamah bermaksud supaya anaknya tidak akan berkawan dengan seseorang. Berkata setengah pujangga, janganlah kamu berteman, kecuali dengan orang yang menyembunyikan rahasiamu dan yang menutupkan kekuranganmu. Lalu dia berada bersama kamu pada segala duka cita. Ia mendahulukan kamu pada segala duka cita. Dia menyiarkan kebajikanmu dan menyembunyikan keburukanmu. Jikalau engkau tiada memperoleh orang yang seperti itu, maka janganlah berteman selain dengan dirimu sendiri. Ali radhiyallahu anhu bermadah. Temanmu yang sebenarnya ialah orang yang ada bersamamu. Dan orang yang menyusahkan dirinya supaya ia bermanfaat kepadamu. Pada waktu membimbangkan, ia berkata terus terang kepadamu. Dia sendiri pecah, berantakan, supaya kamu terkumpulkan selalu. Berkata setengah ulama, janganlah kamu berteman selain dengan salah seorang dari dua. Orang yang engkau pelajari daripadanya sesuatu tentang urusan agamamu, maka ia memanfaatkan kepadamu. Atau orang yang engkau ajarkan sesuatu tentang urusan agamanya, lalu diterimanya daripadamu. Dan orang yang ketiga atau orang yang tidak engkau pelajari agamanya padanya, dan tidak engkau ajari agama kepadanya, maka larilah daripadanya. Berkata setengah mereka, manusia itu empat macam. Yang seorang manis seluruhnya, maka orang tidak akan kenyang-kenyang daripadanya. Dan yang seorang pahit seluruhnya, maka tidak termakan apa-apa daripadanya. Yang seorang terdapat masam padanya, maka ambillah dari orang itu sebelum ia mengambil daripadamu. Dan yang seorang lagi terdapat asin padanya, maka ambillah daripadanya pada waktu diperlukan saja.